الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الأمي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sidang Jumat rahimakumullah. Jika seseorang hanya bisa meninggalkan sesuatu yang dilarang, maka dia belum mencapai derajat takwa. Jika ingin meningkat satu level ke atasnya dari mukmin menjadi muttaqin, syarat minimum yang harus kita lakukan adalah seperti yang digambarkan Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, la yablughul 'abdu ay yakuna min al-muttaqin hatta yad'a ma ba'sa bihi hadaran mimma bihi ba'sa. Jika Anda ingin meningkat derajat dari mukmin standar menjadi orang yang muttaqin, setidaknya di level basic muttaqin, hadis riwayat Tirmidzi menggambarkan begini caranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba mencapai derajat muttaqin atau orang-orang yang bertakwa sebelum ia meninggalkan apa yang boleh dilakukannya. Bukan meninggalkan apa yang dilarang, tetapi meninggalkan apa yang boleh dilakukannya demi menghindari apa yang tidak boleh dikerjakannya. Dia harus berani meninggalkan yang boleh, kalau yang boleh itu bisa menjerumuskan dia terperosok kepada yang tidak boleh. Contohnya sederhana, makan misalnya, silakan makan selama itu halal. Tapi kalau sudah meragukan, maka meninggalkan jauh lebih bagus. Karena semua yang syubhat itu haram statusnya. Namun kalau ingin bertakwa, tentu lebih dari itu. Kalau sudah jelas-jelas syubhat, bagi orang bertakwa itu sudah jelas haram. Tetapi yang mendekati syubhat, sebaiknya jangan dilakukan. Berhalwat misalnya, berdua-duaan dengan wanita di sebuah tempat, walau itu ruang kerja, jika atau perjalanan dinas jauh bersama yang bukan mahramnya, jika khawatir terperosok kepada yang tidak boleh, maka sebaiknya dihindari. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tema kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah tadabbur alam lewat tadabbur Quran. Saya ingin berikan sebuah contoh kasus betapa indahnya dan murahnya hidup ini, kos yang dikeluarkan oleh seseorang jika mengoperate alam, berinteraksi dengan alam lewat pendekatan Al-Quran. Di sebuah pulau di Indonesia, sebuah pemerintah daerah mengeluarkan dana miliaran rupiah dari APBD-nya untuk menabur garam di langit demi membuat hujan buatan. Secara rasional dan ilmiah, itu cukup untuk memuaskan nalar, tapi belum tentu menjadi solusi. Garam disebar di atas langit untuk kemudian membuat butiran-butiran air hujan. Tapi percayalah, racikan malaikat pembuat hujan atas izin Allah Subhanahu wa taala tentu berbeda dengan racikan hujan buatan manusia. Sebab proses penguapan air laut yang terjadi lewat energi matahari itu bukan hanya mengangkat air dan menguap ke atas, tetapi ada zat-zat kimia yang dibutuhkan oleh tanah kering kerontang di daratan yang terletak di bawah kulit permukaan laut, sampai potasium itu yang kemudian menguap. Dan di setiap putaran besar, di setiap butiran uap ada racikan Tuhan seperti sperma yang disemprotkan oleh laki-laki untuk sesuai dengan sel telur pasangannya akan memberikan sebuah kehidupan. Singkat cerita, pulau ini tetap harus memerintahkan masyarakatnya memakai masker demi menghindari kabut asap agar tidak terjadi atau tidak terjangkit ISPA, infeksi saluran pernafasan. Miliaran keluar, pada akhirnya masyarakat harus menggunakan masker. Di sisi lain, seorang sahabat yang punya perkebunan sawit di pulau tersebut kemudian mengajak masyarakat sekitar untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mencoba merunut Al-Qur'an bagaimana solusi menghadapi proses berkepanjangan dalam kabupatennya. Di tingkat kecil kelompoknya, dia kemudian melakukan sebuah proses prosedural ilahiyah dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bagaimana cara mendatangkan hujan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Diajak masyarakat sekitar untuk bertobat, beristighfar, lalu dianjurkan kepada mereka untuk bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan lalu mereka menyelenggarakan salat istisqa yang tidak membudaya di Jakarta tentunya, karena merasa sudah punya sebuah teori canggih yang bernama membuat hujan buatan yang semakin menjauhkan kita dengan ilmu kita dari Tuhan. Teman ini kemudian mempraktikkan apa yang diajarkan oleh Rasul, bahkan rumah dikunci, pembantu-pembantu ikut ke lapangan untuk sholat bersama di lapangan seperti diajarkan di dalam sunnah. Ajak hewan-hewan kalian untuk kemudian hadir di tempat kalian sholat dan tambatkan di pohon-pohon di sekitarnya. Imam diperintahkan untuk memberikan khutbah dan saat berdoa disunahkan mengangkat tangan tinggi-tinggi dalam salat istisqa. Alhamdulillah, siang hari dilakukan jam 3 subuh sebelum azan subuh, hujan deras hingga pukul 7. Berapa biayanya? Tidak ada biaya. Apa untungnya? Telah bersedekah, dan sedekah itu memberikan sebuah return dengan kelipatan yang luar biasa. Dan dibayar kontan oleh Tuhan, bentuknya adalah hujan. Jazakumullah. Kerugian besar jika seorang hamba yang hidup di bumi Tuhan kemudian menjalani hidup tidak melewati Al-Quran, bahkan menuhankan pengetahuan dan akalnya. Di sini kegagalan manusia modern dengan bentuk jahiliyah modernnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Bagi orang yang berakal sehat, yang tidak pernah meragukan aturan Tuhannya, proses penciptaan langit dan bumi baginya adalah sebuah hal yang sangat miracle. Bahkan adanya siang dan malam bagi dia cukup untuk tunduk kepada yang maha mengatur segala-galanya. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi ulul albab yang dengan biaya murah bisa menjalani hidup penuh makna? Dengan biaya murah untuk menjalani hidup penuh makna. Di dalam dunia perkantoran, gesekan untuk meraih sebuah kedudukan dan jabatan, kecemburuan untuk saling cari muka pada atasan, kecenderungan untuk mencari tambahan di luar gaji pokok, sampai kepada dunia perselingkuhan ingin menambah kebahagiaan adalah dinamika yang umumnya terjadi, yang sesungguhnya tidak harus terjadi jika dia memahami aturan Tuhannya. Contoh, sebetulnya untuk hidup sehat, bahagia, karir bagus itu murah. Cara pertama, laksanakan aja ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulil hamdulillah. Wa salamun ala ibadihi alladzina istafa. Allahu khairun amma yusyrikun. Di dalam surah Samud, bab Samud, surah An-Naml. Kalian cukup mengatakan alhamdulillah dan katakan salam kepada Nabi dan Rasul. Artinya, nampak tilanti jejak mereka setelah berkata alhamdulillah. Terasa sudah. Sekarang misalnya jamaah yang berkumpul sedang Jumat yang berbahagia. Andai di saat kepenatan berpikir dan perasaan Anda, Anda kemudian duduk di masjid ini, kemudian coba konsentrasi penuh, menyebut nama Allah. Alhamdulillah. Katakan, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Terasa, ikatan-ikatan yang membuat kepenatan berpikir, sekat-sekat dada yang membuat sesak di dalamnya, itu akan terlepas, terurai. Sekat-sekat itu pun akan didobrak habis. Karena orang-orang yang bersyukur bisa terlepas dari kungkungan asumsi dan kalkulasi dirinya yang tidak faktual itu. Orang-orang yang bersyukur itu selalu melihat fakta. Faktanya di setiap saat adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini saya kurang uang, hari ini saya ditagih hutang, hari ini sakit, tapi yang fakta adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Allah itu cuma pantas untuk dipuji dari semua sisinya. Karena apa dia dipuji? Karena dia Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam yang secara detail telah meng-create, mengatur, dan mengontrol semuanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi sayang, kehidupan ilmiah orang modern dengan semua kegersangan batinnya seringkali memprediksi Tuhan dengan deskripsi yang sangat naif. Misalnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'amma al-insan idza ma btalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi ahana. Fayaqulu rabbi akraman. Wa'amma idza ma btalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Manusia ini, kalau dia lagi kekurangan rezeki, tertimpa penyakit dan musibah, dia berkata begini, Tuhanku sedang menghinakan aku. Tapi kalau sedang banyak uang, promosi jabatan naik, keluarga sehat-sehat, oh berarti doa-doaku selama ini terkabul dan Tuhan sedang memuliakan aku. Jadi sangat materialistik sekali. Kala. Wah, Anda yang sedang menderita dengan semua kekurangan, jangan begitu dong cara menilai Tuhan. Kala. Tapi ada solusi dan bocoran di dalam Al-Quran. Kalau satu saat ada kekurangan materi, jangan cepat-cepat menuduh Tuhan yang telah menghinakan Anda. Tidak. Ada empat masalahnya. Dan cepat scanning diri Anda di empat situasi itu jika Anda sedang kekurangan materi. Ini bocoran dari Tuhan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla. Bal la tukrimuna al-yatim. Wa la tahaduna ala ta'amil miskin. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. Kalau ada orang berkata begini, wa'amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalau dia sedang tertimpa musibah, tagihan bertubi-tubi datang, lalu dia mengatakan Tuhan sedang menghinakan. Tidak, cepat scanning dirimu di empat hal ini. Itu barangkali salah satu atau duanya atau mungkin semuanya menyebab keterpurukanmu. Penyebab keterpurukanmu secara material. Apa itu? Bala sukrimul yatim. Mungkin kamu tidak memuliakan anak yatim barangkali. Ada keponakanmu yang yatim kau biarkan. Ini musim awal tahun, dia butuh pakaian, sepatu baru. Dia butuh buku pelajaran dan bayaran, kamu hidup bermewah-mewah bersama keluarga. Apa yang kedua? Wala ta'awwuna 'ala ta'amil miskin. Sekali weekend, kau habiskan beratus-ratus ribu, bahkan berjuta-juta uang di meja makan bersama anak dan istrimu. Tak terbetik kepadamu posting dana setiap bulan untuk fakir dan miskin. Padahal itu cara tepat untuk melipat gandakan perolehan dan aset penuh berkah. Astagfirullahaladzim. Atau mungkin yang ketiga. Yang ketiga dan keempat penyebabnya biasanya karena orang itu tidak melakukan yang pertama dan kedua. Apa yang ketiga? Wata'kuluna turasa aklan lamma. Mungkin kalian terbiasa memakan harta pusaka, harta bersama, harta milik orang, bukan harta milik kalian, yang kalian gunakan untuk kepentingan diri kalian dan kelompok kalian. Mentang-mentang kelompok yang menguasai departemen tertentu, lembaga tertentu, langsung, lalu dialokasikan dananya seenaknya untuk kelompoknya, untuk partainya, untuk golongannya, untuk temannya. Tunggu saat balasan dari Tuhanmu, Sang Maha Pemberi Rezeki itu. Kalian sebagai pelayan publik tidak ditugaskan untuk mendidik dan menyejahterakan kelompok kalian sendiri. Kalian sebagai pelayan publik akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian yang sebagai pelayan publik, publik tidak mengetahui perilaku kalian, satu saat siapapun Anda, bahkan Anda yang untouchable, sanada unjabaniyah. Di akhirat nanti kalian akan berhadapan dengan satu malaikatku dari 19 malaikat yang bernama malaikat Jabariyah. Panggil semua backing-backing. Kau tidak akan tahan menghadapi satu malaikat yang bernama Jabariyah. Mungkin kalian terbiasa memakan harta pusaka milik orang, milik bersama, yang bukan hak kalian. Hak publik kemungkinan kalian telah selewengkan untuk kepentingan pribadi, kelompok dan golongan. Atau kemungkinan yang keempat, وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّنْ جَمَّا. Atau kalian mungkin tipikal orang yang sudah terlalu larut cinta kepada dunia. Hobi mengkoleksi mobil mewah. Bangga menggunakan barang-barang bermerek. Senang kalau tentegannya kemudian bermerek. Na'udzubillah minzalik. Jamar rahimakumullah. Tapi itu juga tidak dilarang. Selama dilakukan dengan hal benar. Seperti Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah seorang sahabi jadid. Zahid tapi kaya raya. Berlimpah makanan di rumahnya. Tapi bukan untuk kepentingan dirinya. Dia tetap seorang zahid. Satu prinsip untuk menjadi orang yang hidup zuhud adalah jangan simpan harta di dalam hati. Jangan lupa kemampuan. Untuk hidup sederhana, untuk hidup bahagia, sebetulnya kalau kita menjalani lewat ada burukan, kurang sejahtera sekali. Tadi kita sudah melewati dengan bentuk syukur. Yang kedua, sebetulnya, kalau kita ingin hidup bahagia dan bertahan, survive dalam segala situasi, ada sebuah kekuatan yang sangat kuat menopang kita, adalah ketika kita sering tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hidup penuh tawakal, percayalah, suplemen-suplemen itu tidak akan pernah memberikan dampak besar kalau seseorang tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, secara psikis, orang-orang yang terlalu gembira ketika mendapatkan dunia, sedih kalau kehilangan dunia, itu memberikan dampak penurunan progresif pada jiwa. Orang yang sering terlalu bahagia kalau mengharapkan dunia, lalu kemudian kaget, yes, ketika mendapatkan bonus dunia, tapi tidak berbahagia saat dekat dengan Allah, berbahaya bagi jiwanya. Itu karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Inna Allah la yuhibbul farihin. Allah tidak terlalu suka dengan orang yang berbahagia kalau mendapatkan dunia. Maksudnya adalah, ketika kebahagiaan saat berada di dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama orang yang sering menangis dalam kesendiriannya. Dalam kesendiriannya dia beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. وأتوب إليه. Orang seperti ini sehat pikirannya, jernih batinnya, karena virus-virus keluar bersama tetesan air mata tobat yang mengalir dari matanya. Ini sebuah rahasia kesehatan, sebuah keajaiban bagi siapa ingin mencapai kebahagiaan. Orang-orang yang bisa menangis dalam kesendiriannya di tengah malam karena bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh bersih pikirannya, bersih daripada kecenderungan-kecenderungan ingin berbuat maksiat, bersih hatinya dari kemasukan virus-virus yang membuat dirinya senang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah pangkal semua persoalan. Kalau Anda ingin tahu apa penyebab semua dosa, penyebab semua masalah, kalau Anda ingin mengetahui apa penyebab semua musibah, pangkalnya adalah dosa yang kita lakukan. Orang yang beristighfar telah membebaskan dirinya dari pangkal semua persoalan. Jemaah rahimakumullah. Dari khutbah ini, saya ingin simpulkan. Kalau kita sudah mencermati alam lewat pendekatan Al-Quran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab, maka semuanya akan menjadi simpel dan tidak rumit. Bagaimana caranya untuk menjadi seorang ulul albab? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, adalah orang yang selalu berzikir kepada Allah di setiap aktivitasnya, saat berdiri, duduk maupun terbaring. Siang seperti ini misalnya, akan semakin baik jika banyak bertasbih. Tanda mendengarkan khutbah telinganya, tapi kalbunya tetap berzikir, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahilazim. Saat Anda mencerna materi khutbah, hati Anda terus bertasbih kepada Allah, terjadi sebuah proses connection yang sangat bagus. Ketika pesan-pesan Al-Quran kemudian merasuk ke seluruh sel fisik jaringan tubuh bersama tasbih, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah wa azim. Kalimat ini disebutkan dalam hadis sahih, kalimatani khafifatani fil mizan, saqilatani fil mizan, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim. Bertasbihlah, usabbihuhu bukratan wa asila, sepanjang siang dan sepanjang malam. Ulul albab adalah orang yang selalu berzikir di setiap aktivitasnya dan menggunakan fikirannya di tempat yang tepat. Apa itu? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dia terus berfikir tentang proses penciptaan alam ini. Tidak seperti orang kafir di dalam surah Al-Mudathir. Kasihan jiwa mereka. Sikap mereka selalu disertai oleh negative thinking, oleh emosi yang disertai oleh sikap agresif yang sangat menggoncang jiwa. Contohnya misalnya ada sebuah kata-kata yang sangat indah, bahkan para kujangga pun kemudian takjub melihat retorika Al-Quran ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Mudathir ayat 49. Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin ka'annahum humurun mustanfirah farrat min qaswah. Kalau orang beriman itu cukup dengan melihat proses penciptaan langit dan bumi, terjadinya siang dan malam, matahari itu miracle, oksigen itu miracle, air itu miracle, karena tidak ada di dunia ini orang bisa membuat air. Pohon itu bahkan miracle bagi orang beriman, karena tak satu pun manusia bisa ikut menumbuhkan pohon dalam membuka retakan-retakan bumi. Bahkan kita tidak pernah ikut campur dalam membolak-balikkan benih di dalam tanah. Bagi orang yang mau berpikir, dia selalu menjumpai Tuhannya di mana-mana. Tapi bagi orang kafir yang tidak melihat proses alam ini lewat Al-Quran, kasihan. Seperti apa dia? Semalam memanit terkirati muhidin. Kenapa mereka, jika hendak diberikan petunjuk, jika hendak diberikan cahaya, berpaling, lari. Seperti apa larinya? Ka'annahum hamur mustansirah. Seakan-akan mereka itu adalah keledai liar yang lari terbirit-birit. Keledai liar, ungkapan ini common sense yang berlaku setiap saat, ungkapan ini. Orang itu bagaikan keledai liar yang lari kalau diberi petunjuk. Seperti apa larinya? Farad min kaswara. Keindahan bahasa ini ketika dibawa kepada para pujangga, aku tidak tahu kalau ini syair. Dan ini bukan sekedar syair. Seperti apa larinya? Keledai itu loncat ketakutan seperti akan diterkam singa. Na'udzubillah min dzalik. Bagi Anda, ketika Anda keluar siang-siang lalu Anda dapatkan energi matahari, saya kira Anda akan merasakan bahwa matahari itu sangat bermanfaat buat Anda. Anda bisa membedakan warna-warni karena cahaya matahari. Anda bisa membedakan mana lembah, mana lubang, mana bukit, mana pegunungan. Anda tidak akan tersesat di tempat yang sama dua kali dengan adanya matahari. Anda tidak akan pernah terjerumus di lubang yang sama dua kali dengan adanya matahari. Tapi apa jadinya kalau matahari dihadapkan pada kelelawar? Apa fungsi matahari bagi kelelawar? Begitulah fungsi Al-Quran bagi orang yang munafik. Wahuwa alaihim mana? Quran itu justru menjadi sumber kegelapan bagi orang-orang yang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala cerahkan kita dengan cahaya Al-Quran. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala terus bimbing kita dengan hidayah Al-Quran. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mampukan kita untuk mampu mendeteksi hak dan batil, halal dan haram dengan fungsi Al-Quran sebagai Al-Furqan. Tidak ada yang mampu bisa menyelamatkan kita dari keterjebakan kehidupan penuh hawa nafsu ini kecuali setelah kita gunakan Al-Quran sebagai tazkirah, sebagai peringatan, setelah kita fungsikan Al-Quran sebagai Furqan, pembeda antara hak dan batil. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله Alhamdulillah wasyukurillah wasyukurillah wasyukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wala hawla wala quwata illa billah. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih ittaqullaha faqad faza muttaqun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadal nabiyyil kareem Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Ayyuhan nas inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mengaku umat Muhammad, sering-seringlah bersalawat untuk kepentingan kalian, bukan untuk kepentingan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sallu alaihi. Mari bersolawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ahli Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ahli Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ahli Ibrahim. Fil alamin innaka hamidu majid. Wa ala alihi wa ashabihi wa sahabati ajma'in. Wa ala tabi'in. وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات يا الله. أكوني دوسا دوسا كامي أكوني فلا دوسا دوسا سودارا كامي مسلمين دا مسلمات مؤمنين دا مؤمنين الأحياء منكم والأموات. Kami berdoa untuk kami. Kami pun setulus itu berdoa untuk saudara-saudara kami seiman dan se-Islam ya Allah. Baik mereka yang masih hidup maupun telah tiada. Ampuni dosa-dosa saudara kami ya Allah. Ampuni saudara-saudara kami ya Allah. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka raufur rahim ya Allah. Jangan biarkan dengki, dendam, sakit hati menggelayut di dalam kami. Terus ada di dalam diri kami, padahal itu dosa besar. Apalagi terhadap saudara kami, seiman, seislam. Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Rasukkan di dalam diri kami asma-Mu, Ya Rahman. Agar kami punya sifat kasih dan sayang kepada saudara-saudara kami. Seiman dan seislam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Wa na'udhu bika min sakhatika wal nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami ayah yang amanah terhadap anak-anak kami di hadapan-Mu, Ya Allah. Tolonglah kami, Ya Allah, agar menjadi suami yang amanah bagi istri kami di hadapan-Mu, Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami kepala rumah tangga yang tegakkan kalimat takwa di dalam rumah tangga kami, Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Dalam pekerjaan kami ini, tolong tunjukkan kami agar tempat bekerja kami adalah jembatan menuju surga kami di akhirat kelak. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal 'ula an taj'al al-Qur'an rabi'a qulubina wa nura sulubina wa jala'a ahzanina wa zahaba humumina wa humumina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bebaskan diri kami dari semua kesejukan semu. Jadikanlah penyejuk satu-satunya bagi kalbu kami adalah Al-Qur'an. Dan bebaskan kami dari penyejuk-penyejuk semu yang lain selain Al-Qur'an. Tolong kami, Ya Allah, agar setiap sudut rongga dada kami tercahayakan dengan cahaya Al-Qur'an, bukan dengan pengetahuan yang tidak bermanfaat bagi kami. Ya Allah, kala cemas dan sedih kami, jadikanlah Al-Qur'an satu-satunya penghibur bagi kami. Jangan hiburan yang lain selain Al-Qur'an, Ya Allah. Tolong dan bantu kami, Ya Allah. Karena hidayah Al-Qur'an saja yang mampu membahagiakan kami dan membebaskan kami dari duka gundah gulana kami. Jangan sampai ada yang lain di dalam diri kami. Allahumma arhamna bil-Qur'an. Allahumma arhamna bil-Qur'an. Allahumma arhamna bil-Qur'an. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina. Rabbana wa taqabbal ma'ana. Ya Allah, jadikanlah kami ayah, suami yang tegakkan sholat di dalam rumah dan di luar rumah kami. Dan jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang mendirikan sholat di dalam hidupnya. Jadikanlah keturunan kami, anak dan cucu kami, orang-orang yang tegakkan sholat di dalam hidupnya. Rabbana wa taqabbal ma'ana. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عَظِيمًا يَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ